sampai proses lepas ya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Al-mukhassis al-muttasil. Ya, mukhassis ada dua macam, mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil. Mukhassis muttasil yang pertama adalah al-istithna, pengecualian. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal istithna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami wa innama yasihu bi syarti ayatqa minal mustathna minhu syai'un wa min syartihi ayakuna muttasilan fil kalami wa yajuzu taqdimul istithna'i ala mustathna minhu wa yajuzu istithna'u min jinsi wa min ghairihi. Istisna adalah mengeluarkan sesuatu yang laulahu, seandainya bukan karena ada istisna, tentu perkara tersebut termasuk dalam kalimat. Wa inam yaslihu, dan istisna itu sah dengan syarat ayat buka masih tersisa dari mustasna minhu syai'un, satu sesuatu. Tidak boleh istisna kok habis. Tidak boleh istisna kok habis. Pemilih syarti di antara syarat istisna adalah bersambung dengan kalimat depannya. Dan istisna boleh berada di depan mustasna minhu. Wajuzu, dan boleh istisna itu sejenis dengan mustasna minhu, dan boleh pula tidak sejenis. Tana. Sanaita al-habla. Sanaita al-habla. Awas. Wazannya akala. Atnihi. Sanaita al-habla atnihi. Bila akasat ba'duhu ala ba'din. Watakulu saniyatuhu anisai'i. Sanaitahu. Sanaitahu anisai'i. إذا صرفته عنه واستلاحا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها فقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل وقوله إخراج المراد بالإخراج الصرف بإسقاط ما بعد أداة الاستثناء من المعنى الذي قبله فيخالف ما بعدها ما قبلها فيما تقرر من حكم مسجد أو حكم مثبت من حكم مثبت أو منسي وقوله ما لولاه الضمير عائد على الإخراج أي لولا ذلك الإخراج موجود وقوله لدخل في الكلام أي لدخل ذلك المخرج لدخل ذلك المخرج ذلك المخرج في حكم الكلام السابق نحو جاء القوم جاء القوم إلا زيدا فلولا استثناء لدخل زيد في حكم الكلام السابق وصدق عليه المجيء وقولنا بإلا أو إحدى أخواتها هذا قيد لإخراج المخصصات المتصلة كالشرط والصفة لأن تعريف المصنفة مصنفي أن تعريف المصنف يسبق عليها ولعل المؤلف سكت عن هذا القيد لجهوره والله أعلم. واعلم أن المعنى اللغوي للاستثناء متحقق في المعنى الاستثنائي، لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه، أو لأنه مخروف عن حكم المستثنى منه. نعم. Inilah jenis pertama dari mukhasas mutasil, yaitu istisna. Dalam bahasa Arab, istisna diambil dari kata-kata sani yang artinya adalah aksi menghubungkan ataukah malah sorfi memalingkan. Takulu anda katakan sanaitul habla bentuk mudoreknya sanaitul habla usnihi idha ataftu ba'dahu ala ba'din, jika aku sambung satu bagian tali dengan bagian yang lain. Demikian juga anda mengatakan sanaitu anishay, artinya saraftu anhu, aku palingkan dia dari sesuatu. Sedangkan dalam istilah ilmu usul fikih, istisna maknanya adalah mengeluarkan suatu hal yang seandainya tidak gara-gara pengeluaran kata khala fil kalam, tentu dia adalah bagian dari apa yang dibicarakan dalam kalimat. Dan ini pengeluaran ini dengan ilah atau salah satunya. Contohnya adalah hadis Nabi, asul hujah izun bainal muslimin, ya, perdamaian di antara dua orang Islam yang bersengketa, itu hukumnya boleh dengan bentuk perdamaian apapun, asalkan ila sulhan harma halalan aw ahalla haraman, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati, apapun bentuk perjanjiannya, perjanjian nikah, perjanjian kerja, perjanjian antara negara, perjanjian masuk sekolah, ya, dan sebagainya, ila syartan, kecuali jika perjanjian tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itulah Tirmidzi, kita memilih dengan redaksi yang lengkap sebagaimana di atas. Abu Dawud, nah, kalau Abu Dawud cuma sampai ala syurutihim titik, ya. Jadi hadis yang sahih karena banyaknya penguatnya, artinya sahih li ghairihi. Ikhat, yang dimaksud ikhat adalah ataku membuang, biiskat dengan menggugurkan mabada adat istisna, apa yang ada, apa yang terletak setelah adat istisna, digugurkan minal makna, dari cakupan makna alati qablahu, sebelum adat istisna. Fayukhalifu mabadaha, maka setelah adat istisna itu menyelisihi mabadaha sebelum adat istisna. Fima taqara, dalam apa yang disampaikan, apa yang ditetapkan dalam kalimat sebelum ada istisna, mutbat au manfi, baik positif ataukah negatifnya. Jika yang bila ada istisna itu positif, ya, maka berarti setelah ada negatif. Jika yang depan itu negatif, maka belakangnya berarti positif. Kemudian tadi, depannya positif, suluh itu boleh, kecuali, ya, berarti yang kecualinya tidak boleh. Tidak boleh gini-gini, kecuali, nah, berarti belakangnya positif, berarti boleh. Malau lahu, dhamir di sini kembali pada ikhat. Dan habis laula itu pasti membuang khobar. Laula dzalikal ikhraju, sehingga kalau kita munculkan khobarnya, dan dhamirnya kita ganti dengan isim dhahir, maka maknanya laula dzalikal ikhraju mawjudun. Seandainya tidak ada pengeluaran tersebut, la dakhala fil kalami, tentu setelah pernyataan setelah adat istisna itu termasuk dalam cakupan kalimat sebelum adat istisna. Artinya la dakhala dzalikal mukhot, tentu masuklah dzalikal mukhot, makna yang dikeluarkan itu termasuk fi hukmi, dalam cakupan kalimat sebelumnya. Contohnya kaum tersebut datang kecuali Zaid. Seandainya tidak gara-gara istisna, tentu Zaid itu tercakup dalam, masuk dalam cakupan kalimat sebelumnya. Wasadaqa alihul maji'u, dan tepatlah alih untuk Zaid al-maji'u, status datang. Kemudian tambahan yang kita berikan, yang diberikan oleh pensyarah untuk definisi al-juwini dengan illa atau salah satu saudaranya, hadza qaidun, ini adalah qaid, persyaratan untuk mengeluarkan berbagai mukhasis mutasil yang lain selain istisna, semacam syarat dan sifat. Karena definisi yang dibuat oleh penulis yasduk, tepat juga dipakai untuk alaiha, untuk syarat dan istisna. Tepat juga dipakai sebagai definisi mukhasis yang lain. Ini kan istisna, beliau katakan ikhlas ma laulahu dan taqlaq fil kalam. Ini juga definisi ini bisa untuk syarat. Maka syarat adalah mengeluarkan sesuatu yang seandainya syarat itu tidak disebutkan, tentu itu sudah masuk dalam kalimat yang lebih luas. Kemudian juga sifat. Wala'ala mu'allifah, maka boleh jadi penulis diam dan tidak menyebutkan persyaratan ini, yaitu bi'illa au ida akhwatiha li zuhurihi, karena jelasnya. Kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, mesti tahu yang namanya istisna ini pakai illa, tidak perlu disebutkan. Ini satu pelajaran yang sangat sederhana berkaitan dengan bahasa Arab, tidak perlu disebutkan, semua orang sudah maklum. Walam tentang bahasanya, makna bahasa untuk istisna itu itu dijumpai, terwujud dalam makna istilah. Karena dalam mustasna, karena li'anul mustasna ma'tufun alaih, karena mustasna itu dihubungkan, disambungkan pasti min hukmil mustasna minhu, dengan mengeluarkan mustasna disambung dari cakupan mustasna minhu. Maka mustasna dengan mustasna minhu itu maktub, bersambung sesuai dengan definisi bahasa. Atau li'anna masrufun, mustasna itu dipalingkan dari cakupan makna mustasna minhu. Berarti makna mustasna secara bahasa itu kita jumpai dalam makna mustasna secara istilah. Meski amma idza istusniya al-aktharu fa ayyakula lahu alayya asratun illa kitatan fa bihi fi la amma istisna'u aqalla min al-nisfi fa huwa ja'izun bil ijma'i naqalahu as-Syaukani fi al-Irshadi wa amma istisna'u an-nisfi fa fihi al-khilafu was-sahihu al-jawazu kal mithal al-mutaqaddim fa taqaddimi wa huwa qawlu al-jumhuri min as-Syafi'iyyah wa al-Malikiyyah wa al-Hanafiyyah wa rajihu ila al-halal lahu الثاني الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما فالأول أن يكون المستثنى أقرب المستثنى منه مباشرة بأن يقول أعتق عبيدي إلى سعيدا والثاني أن يكون فاصل اضطراري كالعطاس والسؤال wa nahwuhuma fayafhamu lahu bil ittisali wa yasifu al istisna'u wa ala hadha fa in hasala tafasilun baynahuma min sukutin aw kalamin batala al istisna'u inda al jumhuri wa qila yasifu ma al sukuti aw al fasili إذا كان الكلام واحدا واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض لا يقبض شوكه ولا يقتل أولاده فقال العباس يا رسول الله إلا الإذكير فإنه لكينهم وبيوتهم فقال إلى الإذكير وهذا قول وجيه لقوة دليله كما ترى. نعم. Istisna memiliki beberapa syarat, diantaranya disebutkan oleh Al-Juwayni dua syarat, yaitu ada masih tersisa meskipun barang sedikit dari mustasna minhu. Kayakula semacam ada orang yang mengatakan lahu alayya, saya punya utang padanya sebanyak 10.000 kecuali 5.000. Fayalzamuh, maka menjadi kewajiban orang tersebut setelah dia mengakui, mengikrarkan kalimat di atas, dia punya kewajiban bayar utang 5.000. Fa'in qala lahu, namun jika seorang itu mengakui utangnya dengan mengatakan lahu alaiya asaratun ila asaratan, dia punya utang padanya 10.000 kecuali 10.000, patulah istisna bil ijma'. Maka kalimat ini, istisna di sini itu tidak sah dengan sepakat ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Razi dalam Mahsul Ibnu Hajar dalam Mukhtasar Muntaha. Kenapa? Karena istisna di sini menyebabkan al-abad sia-sianya kalimat, main-main dan tidak bermaknanya kalimat. Wakaunihi nakdan kulian, dan karena istisna semacam ini pembatalan habis-habisan lil kalam untuk sebuah kalimat. Ila fi kaulin sa'adin, kecuali ada pendapat yang nyeleneh yang membolehkan istisna yang tidak bersisa. Ada kausar, dan kausar itu kal yang menyelisih ijma dan akan bolehnya. Baik, dapat telah istisna ketika istisnanya kita ponis batal, maka orang yang mengucapkan kalimat tadi punya kewajiban bayar 10.000. Kemudian amma idza istisna al-akhbar, amma idza istisna al-akthar, jika yang dikecualikan itu adalah mayoritas, macam seorang mengaku utangnya dengan mengatakan lahu alayya asaratun, aku punya utang pada dia sebanyak 10.000 ila sitatan kecuali 6.000. Maka kalimat semacam ini boleh dan tidaknya ada perselisihan mayoritas ulama usul membolehkannya, inilah yang dirujukkan oleh Syaukani. Sedangkan ulama yang lain melarang, di antara yang melarang adalah Imam Ahmad dan para murid-muridnya. Ini adalah pendapatnya Syafi'i. Namun ingat, istisna tentang hadal khilaf, perselisihan tentang bolehkah istisna pengecualian dengan aktar lebih dari setengah, ini berlaku idakan istisna min adatin, jika istisnanya adalah istisna bilangan. Adapun jika istisnanya itu min sifatin, dengan sifat, maka yasihusah istisna lebih dari setengah atau bahkan seluruhnya. Contohnya dalam firman Allah pada iblis, ya hamba-hambaku, engkau tidak punya kuasa atas mereka kecuali orang-orang sesat yang mengikutimu. Maka Allah kecualikan orang-orang yang sesat, padahal orang sesat itu lebih dari separuh daripada orang-orang yang beriman, dengan dalil firman Allah Ta'ala, dan tidaklah mayoritas manusia meskipun engkau bersemangat untuk mendakwai mereka, tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Keilaman ini tabrakan minal gawin, di sini istisna lebih dari setengah, namun bisifat, bukan dengan adat, bukan dengan sitatun, bukan dengan asaratun, namun dengan sifat, dengan kriteria. Demikian juga contohnya, contoh yang lain, contoh kalimat, berikanlah uang kepada semua orang yang ada di rumah itu kecuali yang kaya-kaya. Kata bayana, maka ternyata jelaslah bahwa semua orang di rumah itu orang kaya semua. Sohal istisna, istisnanya sah, sehingga mereka semua tidak diberi sedikit pun. Adapun pengecualian kurang dari setengah, maka itu boleh bil ijma, sebagaimana nukilan ijma ini dibawakan oleh Syaukani di al-irsyad, yaitu irsyadul fuhul. Adapun istisna pas setengah, aku punya utang 10.000 kecuali 5.000, fafihi khilaf, maka ini juga kalimat yang diperselisihkan bolehnya. Yang benar boleh, bagaimana contoh yang lewat, dan ini adalah pendapat jumhurul usuliyin dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, adalah pendapat yang dinilai rajih di kalangan Hanabilah. Kemudian syarat yang kedua, yang dapat istisna, istisna itu harus bersambung dengan kalam, bersambung dengan mustasna minhu. Boleh jadi persambungannya itu hakiki, real, atau cuma dianggap bersambung, hukman dianggap bersambung, masih bisa dianggap bersambung. Contoh bersambung riil adalah ketika mustasna itu setelah mustasna minhu secara langsung. Contoh kalimatnya, aku merdekakan semua budak-budakku kecuali budakku yang namanya Sa'id. Yang kedua, masih dianggap bersambung, ayah sulfasil, ketika dijumpai pemisah. Yang pemisah ini adalah pemisah karena terpaksa. Seandainya bukan karena dipaksa, ya, tentu kalimatnya akan langsung. Ya, seandainya tidak dipaksa, tentu kalimatnya langsung. Dan karena terpaksa, maka jadi kalimatnya tidak bisa langsung, namun ada jedanya. Semacam bersin atau batu. Seorang yang mengucapkan, aku merdekakan semua budak-budakku, terus bersin dulu, baru kemudian mengatakan ila sa'idan nisah, istisnanya. Fayukam lau kitisal, maka ini tetap dianggap bersambung karena terpaksa tadi. Wayasihul istisna, sehingga kalimat istisnanya itu sah. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan di atas, maka jika dijumpai fasil di antara keduanya, mustasna dan mustasna minhu, fasilnya berupa diam atau perkataan dengan topik yang lain, aku merdekakan budakku, enggak, kemarin aku pergi ke pasar bawa gini, oh kecuali Sa'id, batalat istisna, maka istisna, kalimat istisna itu batal indal jumhur, menurut jumhurul usuliyin atau jumhurul ulama. Wakilah, karena ini menurut jumhur, maka ada pendapat yang lain, Pendapat yang lain mengatakan fah jika jedanya adalah ma'a sukut diam, jika jedanya adalah diam, atau al-fasil idakan al-kalam wahidan, jika fasil itu berupa kalimat maka masih kalimat yang sejenis. Kalimatnya masih sejenis. Wastadalah haula dan mereka-mereka yang bukan jumhur berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Fathul Makkah, sunya Makkah nanti ini adalah Allah muliakan, Allah haramkan pada hari Allah ciptakan langit dan bumi, layak itu tidak boleh dipotong syaukuhu, tanaman berdurinya, jika tanaman berduri tidak dipotong apalagi yang lain, maksudnya tanaman berduri yang tumbuh sendirinya bukan yang ditanam oleh orang. Wiftalah kolabu, dan tidak boleh dicabut rumputnya. Kalau Al-Abbas, maka paman Nabi Abbas minta supaya diberi pengecualian ila idkhir, wahai Nabi, kecuali rumput idkhir. Fa'ina makasnya idkhir itu liqainihim wa buyutihim, wahai Nabi, idkhir itu diperlukan untuk kain, untuk tutup di liang lahat, wabuyutihim, dan untuk sutok di rumah-rumah mereka, liang lahat. Maka setelah dibuat lahat di pojok itu, kalau di masa Nabi, lahat ditutup dengan batu bata yang panjang-panjang ditegakkan, batu bata yang panjang-panjang ditegakkan. Sudah digerong di sini, sudah gerong, ya, mayat dimasukkan. Maka nanti ya, supaya rapat dikasih rumput di antara selah-selahnya. Ini kan mungkin ada celah sedikit, kasih rumput idkhir. Itu baru ditutup tanah, sehingga tanah tidak masuk ke mayit. Nah, sudah ketutup rumput idkhir, yang dipakai idkhir. Demikian juga itu untuk rumah, itu untuk atap rumah. Ini atap rumah orang dulu itu cuma lepas tomat ditumpuk-tumpuk, gedeng orang dulu. Nah, ini pokoknya ditaruhi kayu melintang-lintang terus ditumpui atau berjajar atau gimana, dan ditumpui pelepah korma. Nah, pelepah korma ditumpuk itu kan gak rata kalau hujan macam-macam. Cuma pelepah korma kan gak rata. Nah, maka nanti dikasih rumput idkhir. Setelah dikasih rumput idkhir, di atasnya dikasih tanah yang bercampur dengan air lendut, dan dikasih plok plok plok. Kalau cuma kayu plus benar lepas koma itu belum rata, kemudian langsung diteploi ini, kurang diteploi, disemeni lah ini ya, pakai lendut tanah liat, belum maksimal rapatnya. Tambah orang Mekah yang putih rumput terkhitir kumpui biar rapat, kemudian terus diteploi ya, lumpuh. Dan setelah kering apa? Tidak ada cahaya matahari yang masuk. Hujan, jarang-jarang hujan. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu illa itkhir, kecuali itkhir. Pada kalau dibacih, ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang menyelisih jumhur dalam hal ini adalah pendapat yang kuat, karena kuatnya dalilnya kama ta'ar sebagaimana Anda lihat. Di sini istisnanya diselai dengan kalam, namun kalamnya masih kalam sejenis. Itu diselai dengan perkataan Ibnu Abbas, masih topik masalah masalah rumput. Topiknya masih topik masalah rumput. Jadi kalamnya kalam yang sejenis tauhid. Kalau wajib taksim istisna'i alal mustatsna minhu ai liwuqi'ihi fi kalam al-arabi wa ghuratil wa ghuratil musannifi ditaruhnya di belakang mustasna, ditaruh di belakangnya mustasna minhu filaf di dalam lafaz, bahkan boleh meletakkan mustasna di depannya mustasna minhu, dan ini ada pendapat jumhur. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni wallahi, aku demi Allah, jika Allah berkehendak, insyaallah aku telah bersumpah dengan satu sumpah, kalau aku lihat ghairaha selain sumpah tersebut lebih baik darinya, kecuali aku akan bayar kafarah untuk sumpahku dan aku akan lakukan sesuatu yang lebih baik tersebut. Dan Bukhari dan Muslim. Hadza demikian contoh yang diberikan oleh Ba'dul Usuliyyin, diberikan oleh sebagian ulama usul. Dan jika kita temati, namun tidak ada pada contoh ini istisna sebagaimana makna yang telah lewat. Tidak ada ilah atau kawan-kawannya. Maka di sini usuliyun mengalami kehancuran. Wala'ala boleh jadi penjelasan di atas dibangun di atas keterangan yang ada dalam kitab Al-Musawwadah Abu Sawadah itu buku usul fikih karyanya Ibnu Taimiyah, bapaknya dan kakeknya. Yang pertama kali menulis kakek, dan diberi syarah sama bapak, diberi catatan kaki sama anak. Al-Musawwadah karya Al-Taimiyah. Jadi karyanya itu karya Al-Taimiyah. Bapak, kakek, bapak, anak. Disebut Musawwadah karena belum finish. Musawwadah itu dalam bahasa Arab itu kalau orang nulis baru reng-rengan, kata orang Jawa, belum dilihat ulang. Orang buat buku, orang buat buku belum diedit ulang, pokoknya tinggal mengumpulkan bahan-bahan. Nata babnya juga masih mungkin boleh jadi acak. Yang jelas kalau dia baca ulang mesti diedit, mesti ini dipindah atau ini di ini. Namun secara umum sudah jadi. Secara umum sudah jadi. Ya, kalau orang buat buku kondisinya semacam itu sudah selesai, tinggal ditata ulang. Tapi semua yang mau disampaikan itu sudah ada di situ. Cuma mungkin ada kalimat yang perlu dibuang, ada yang perlu diringkas, ada yang ditaruh di depan, ada yang taruh di belakang. Tinggal mata. Ya kalau bahasa kita sekarang mungkin apa ya, belum di layout atau belum di edit gitu, Pak. Nah, itu jadi. Itu namanya Musawwadah. Kalau sudah dilihat lagi, sudah dibaca ulang lagi, kemudian dicoret-coret mana yang perlu. Ya. Kalau orang bikin skripsi ya belum dicoret-coret lah. Nah, itu musawadah. Nah, kalau sudah jadi, tinggal disetorkan, nunggu dicoret-coret. Sudah jadi, ini sudah jadi. Belum dijilid. Nah, itu musawadah. Setorkan gurunya pembimbing, coret, ini gak usah, ini ganti, tahu depan sana, ini tahu belakang. Nah, coret-coret, kemudian ditulis ulang. Nah, itu namanya mubayyadhah. Nah, namanya mubayyadhah. Kalau masih belum final, karena masih buku belum final, karena masih belum dicoret-coret, ini namanya musawadah. Disebut musawadah karena belum jadi semua. Karena belum jadi si simbah, si kakek yang nulis itu baru nulis dalam bentuk musawadah, belum diedit. Karena belum mubayyadhah, ya maka dirasa perlu ada yang dikasih keterangan, ada yang perlu insyaallah. Misalnya dikatakan min anna istirab bil masyi'ah. Istirab bil masyi'ah, istirab bil masyi'ah itu adalah ucapan insyaallah. Istirab bil masyi'ah, ucapan insyaallah itu adalah istisna untuk perkataan Nabi dan para sahabat. Namun insyaallah adalah istisna dalam tradisi nahwu. Kalau berdasarkan tradisi ya, maka istisnanya berapa? Insyaallah. Maka istisna itu dalam perkataan Nabi dan para sahabat itu ya, insyaallah itu termasuk istisna. Dan ini makna istisna dalam kalam al-fuqaha. Mereka punya jubahan bab sumpah, bab tentang masalah istisna bil aiman. Maksudnya insyaallah pembahasan tentang hukum ucapan insyaallah dalam sumpah. Jadi juga makna istisna dalam pelajaran akidah. ya, ada permasalahan tentang al-istisna fil iman. Itu maksudnya adalah membahas tentang masalah ucapan ana mukmin insyaallah. Al-Qur'an menulis judul bab dalam Sahih Bukhari di kitab Al-Iman wa Nuzul dengan mengatakan babul istisna fil iman, kemudian membawakan hadis di atas. Maka kesimpulannya istisna menurut ulama fikih itu lebih luas daripada istisna dalam bahasa usuliyin, istisna dalam nahwu. Kalau istisna dalam bahasa usuliyin itu sama dengan istisna dalam bahasa nahwu. Sehingga termasuk istisna menurut fuqaha la tahadal manzil wali hadil rupa untukmu, rumah itu dan untukku kamar ini, itu istisna dalam kalam fuqaha. Nah, lewet. Kalau huwaya juzul istisna'u minal jinsi wa min ghairihi. Al-istisna'u minal jinsi wal istisna'u muttasili. Muttasilu. Nahu qawmal qawmu illa zaidan wa huwa minal mukhasisati wal istisna'u min ghairil jinsi wal munqati'u. Nahu ja'al qawmu illa farsan walahu alaiya alafa dinar alfu dinarin illa tauban fayasihul istisna'u watasqutu qayyimatan qayyimatul sawbi watasqutu qayyimatul sawbi minal ala minal alafi alal qawli bisihatil istisna'i almunqati'i wawajhus tirati qawnil mustasna min jinsil mustasna minhu annal istisna'a ikhraju ba'di ma dakhala fil mustasna minhu wa ghairul jinsi lam yadkhul hatta yastaja ila ikhraji wala khilafa fi jawazil istisna'u fi istisna'i minal jinsi. Nah, boleh istisna sejenis dengan mustasna minhu, apakah tidak sejenis? Istisna sejenis disebut istisna mustasil. Contohnya, orang-orang itu berdiri kecuali Zaid dan dia termasuk mukhasis. Dan istisna yang tak sejenis disebut istisna mungkote ya, dan ini adalah dibolehkan dalam bahasa Arab. Ja'al qawmu ila fa'osan, mereka-mereka datang kecuali kuda. Dan jika istisna itu istisna mungkote, maka ila bimakna lakin. Ilahnya itu maknanya bukan kecuali namun lakin. Ja'al qawmu, orang-orang itu datang, ila fa'osan, akan tapi kuda itu tidak datang. Walau alaiya alfa dinarin, saya punya utang kepadanya sebanyak 1000 dinar. Ila tauban, kecuali 1 kain. Faisul istisna, maka istisna sah, sehingga dikurangilah harga 1 kain dari 1000 dinar. Dasarkan pendapat yang mengatakan sahnya istisna mungkote. Maka saya punya utang 1000 dinar kecuali seharga 1 kain. Maka utang totalnya berapa? 1000 dinar dikurangi harga 1 kain. Dan penjelasan tentang disyaratkan mustasna itu adalah sejenis dengan mustasna minhu, disyaratkan karena istisna adalah ikhrot, jadi definisinya adalah ikhrot, mengeluarkan sebagian yang masuk dalam mustasna minhu. Kalau tidak sejenis maka tidak masuk. Kalau tidak masuk yang tidak perlu dikeluarkan, tidak masuk. Wala khilafah, dan tidak ada khilaf tentang bolehnya istisna sejenis. Okay. Wa amma min ghairi jinsi fa'asaru usulina ala jawadihi. Liwurudihi. Liwurudihi. hafizu wa badatin laysa biha anisun illa ya'arifa ya'afiru ya'afiru wa illa al'aifu wa ya'afiru hiya awladun bakaril wuhshi wa aisu hiya ibiru al-baydu al-bidu al-bidu yukhalitu bayadi bayad yukhalitu bayad boha shay'un shay'un minas minas shakrati minas shakrati walisa wa wahidun minha min jinsil anisi. Nah, adapun istisna' yang tidak sejenis, maka mayoritas usuliyin membolehkannya liwuhudihi, karena dia istisna' tidak sejenis itu terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam perkataan orang Arab. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian, amwalakum harta bainakum jatah kalian dengan cara yang tidak benar, ila antakunan sejarotan, akan tetapi ya, makalah harta dengan cara tijaratan, berdagang antara timingkum, yang ini digadar saling rela. Sebenarnya sebenar mungkotek ya, karena tijarah itu bukan termasuk aklul amwalana bil batin, tidak sejenis. Walaupun mau nabi alam, mereka tidak mendengarkan dalam surga kata-kata yang sia-sia kecuali ucapan. Akan tetapi yang mereka dengar adalah ucapan keselamatan. Maka salaman itu tidak sejenis dengan, tidak termasuk bagian dari lawan. Maka rasis berkatalah penyair yang mengucapkan syair dengan jenis rojas. Rojas itu jenis syair yang buat rojas. Wabal gatin wanya di sini waruba, wah di sini waruba, sehingga wabunya di sini menjerkan isim setelahnya. Waruba kadang dibuang diganti dengan wau, wawunya disebut wau ruba. Iya, wau ruba ini wau jer. Nah, itu wabu jer. Kalau di melakos itu ya, walailatin contohnya. Artinya ubah lailatin. Wabalzatin artinya ubah balzatin, betapa banyak satu daerah, satu negeri, lesa biha anis, tidak ada di sana kawan yang bisa tidak ngobrol. Ilal ayatir wal a'is, kecuali ayatir dan a'is. Ayatir itu apa? Anak sapi liar. A'is itu apa? Unta yang warnanya putih, yang putihnya bercampur dengan warna sekerok. Lewati ya, besok kita lanjutkan. Laisa wahid minha, padahal tidaklah satu dari dua hal ini adalah sejenis anis. Anis itu orang yang bisa diajak ngobrol. Tidak ada anak unta bisa ajak ngobrol, duduk bareng. Ya, oh. Maqam bil jawani fakihu nakuati maqamhi wa maqam akhtar syafi'iyati wa malikiyati wa ba'dil hanabilati wa amma sahihu minar rawayi riwayataini minar riwayataini anil imami Ahmad Ahmad fa wal qawlu wa qawlu bil an'i waqtarahu al-Ghazaliyu وقرأ الآمدي وقرأ الآمدي ومن منه الأكثرون وعلى هذا فقوله له علي ألف دينار إلا ثوبا على القول بالجواز تسقط قيمة ثوبي من الألف كما تقدم. وعلى القول بعدم صحة الاستثناء عبد القطع يكون قوله إلا ثوبا لغوا وتلزمه ألف كاملة جاء في مختصر الخطي aqara bi syai'in wa istathna min ghairi jinsihi kana istithna'uhu batilan wallahu a'lam. Dan pendapat yang mengatakan kalau istitsna munqati itu sah, bolehnya istitsna munqati adalah pendapat yang benar karena kuatnya dasarnya, karena kuatnya landasannya, bahwa adanya adalah pendapat mayoritas Syafi'iyah, Malikiyah, sebagian Hanabilah, ataupun pendapat yang dinilai adalah pendapat yang lebih tepat dari dua pendapatnya Imam Ahmad, adalah pendapat yang melarang. Dan pendapat yang melarang ini yang dipilih oleh Al-Ghazali di Al-Manhul, dan Al-Amidi mengatakan yang melarang istitsna munqati adalah aktsarun. Ya, bentar. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka kalimat saya punya utang 1000 dinar kecuali satu kain, menurut pendapat yang membolehkan istitsna munqati, maka dikurangilah harga satu kain dari 1000 dinar sebagaimana keterangan yang lewat. Sedangkan berdasarkan pendapat mengatakan tidak sahnya istitsna munqati, maka ilah tauban adalah lawan, adalah kalimat yang sia-sia, sehingga yang menjadi kewajiban orang tersebut adalah 1000 dinar kamilatan utuh. Disebutkan dalam Muhtasar Khalqi, Muhtasar Khalqi itu matannya Murni, Murni itu syarah untuk sebuah kitab matan tipis fikih Hambali yang ditulis oleh Khalqi, sehingga disebut dengan Muhtasar Khalqi. Itu matannya cuma tipis saja, ya cuma paling-paling 100-an halaman, buku tipis, disarah 13 jilid. Waman akal bisya'in, ini di bab ikhraf dikatakan oleh Al-Khalfi, waman akal bisya'in, siapa yang mengakui satu utang namun dia bukan istisna yang tidak sejenis, maka istisnanya tidak sah, wallahu a'lam. Maka ringkasnya syarat-syarat istisna yang kita bahas ini sebenarnya tidak masuk di bab usul fikih. Tidak masuk di bab usul fikih, itu masuknya di bab fikih, bab ikhraf. Nah, kalau orang buat pernyataan kemudian bikin istisna, kapan sah, kapan tidak sah, di bab usul fikih tidak dibahas. Kalau usul fikih membahas dari Al-Quran, hadis, kalau memang sudah ada istisnanya dari Nabi sudah sah. Mau Nabi istisnanya mutasil atau pakai jeda, ada istisnanya, selesai. Kita tidak, kalau Nabi memberi istisna, kita tidak mungkin mengatakan istisnanya Nabi tidak sah. Tidak mungkin. Yang kita katakan istisna, istisna Anda tidak sah, istisnanya orang. Nah, istisnanya orang dalam ikhraf. Maka ini babnya bab fikih sebenarnya. Ada syarat-syarat istisna macam-macam. Jadi seluruhnya babnya bab fikih bab ikhraf. Ya, bab kalau orang itu mengakui punya kewajiban apa, punya utang apa. Lihat contohnya. Contohnya semuanya bab ikhraf, utang piutang. Ya, pengakuan utang piutang. Ini bukan tidak masuk dalam bahasan usul fikih, karena usul fikih bahas Quran, hadis. Jika sudah ada istisna, selesai. Kita tidak akan membatalkan kata-kata wah ini istisna Nabi tidak sah. Bahkan istisna Nabi jadikan dalil ila itkhir. Jadi, maka untuk apa kemudian bahas syarat istisna? Untuk membahas syarat istisna. Nah, demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala anil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Apa? Untuk apa?